tak pernah ingin menyakiti hati siapapun. Kau yang memberiku cinta itu dan ku bahagia. Aku tak tahu kau sudah punya kekasih.